إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع جمع رحمكم الله. Ada sebuah pertanyaan, apa hukumnya dan bagaimana sikap kita terkait dengan kisah-kisah yang terjadi pada zaman dahulu kala, terkhusus pada masa Bani Israel. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa mensikapi kisah-kisah terdahulu dari kalangan Bani Israel ataukah yang terjadi di masa itu, ada tiga rinciannya. Yang pertama, kalau seandainya kita mengetahui, yakni berdasarkan Al-Quran ataukah berdasarkan hadis, bahwa kisah tersebut benar, bahwa berita tersebut benar, maka yang demikian ini berarti kita juga meyakininya dan mengimaninya. Ditambah lagi kita diperbolehkan untuk menyampaikan, untuk memberitakan, untuk meriwayatkannya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita mengetahui dengan pasti, juga berdasarkan dengan Al-Quran, juga hadis Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya kisah tersebut dusta, bahwasanya kisah tersebut palsu, maka yang demikian ini kita tidak diperbolehkan untuk menyampaikannya. Kita tidak diperbolehkan untuk meriwayatkannya. Kita tidak diperbolehkan untuk memberitakannya. Terkecuali kalau seandainya kita menyampaikannya disertai dengan penjelasan bahwasanya kisah tersebut adalah kisah yang palsu, kisah yang dusta, termasuk dari kisah-kisah yang dibuat-buat oleh mereka, ataukah termasuk dari yang sudah diubah oleh kalangan Bani Israel tersendiri ataupun yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jama' jumlah rahimakumullah. Kemudian rincian yang ketiga, kalau seandainya kita tidak mengetahui apakah kisah tersebut benar ataukah kisah tersebut palsu, dusta, dikarenakan tidak disinggung dalam Al-Quran ataukah tidak disebutkan dalam hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita sebagai kaum muslimin, kita sebagai umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti bimbingan beliau alaihi salatu wassalam, dalam permasalahan ini kita tidak boleh mengimaninya. Kita juga tidak boleh mendustakannya. Dikarenakan di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau seandainya berita ataukah kisah tersebut benar adanya, namun kalau kita terlanjur mendustakannya, berarti kita sedang ataukah telah mendustakan berita yang benar. Berita yang benar-benar terjadi. Dengan pula sebaliknya, kalau kita mengimani dan mempercayainya, padahal kalau seandainya kisah tersebut adalah kisah yang dusta, kisah yang dibuat-buat, kisah yang palsu, maka berarti kita telah meyakini, kita telah mempercayai sesuatu yang palsu, sesuatu yang dusta, yang tidak ada usulnya, tidak ada asalnya. Dan terkait dengan yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin, yang lebih utama, yang afdal adalah tidak memberitakannya, tidak menyampaikannya di tengah-tengah umat, dan juga tidak menyibukkan diri untuk menggali ataupun menelusuri kisah tersebut yang kita belum tahu kebenaran ataupun kedustaannya. Maka terkait dengan jenis yang pertama, kisah yang terjadi pada masa Bani Israel yang ditetapkan dalam syariat ini akan kebenarannya, dalam artian disebutkan dalam Al-Quran ataukah dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Di sana ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan sebuah kisah yang terjadi pada masa Bani Israel. Kata beliau alaihi salatu wassalam, pada zaman dahulu kala, ada seseorang yang melakukan perjalanan, dan di tengah perjalanannya, dia tertimpa kehausan, dikarenakan panas yang sangat, di tengah padang pasir, dan kehabisan bekal. Maka orang tersebut mencari-cari sumber air, ternyata tidak didapati kecuali hanya selubang sumur. Akhirnya laki-laki ini pun turun ke dalam sumur tersebut, yang kemudian dia pun minum dari air yang ada di dalam sumur tadi. Setelah dia tidak haus lagi, sudah dia merasa cukup dari air yang dia minum, dia pun naik ke atas. Namun ternyata didapati di bibir sumur terdapat seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang agak basah ataukah bibir sumur yang agak basah, dengan harapan anjing tadi bisa mendapatkan air sebagaimana seorang tadi bisa mendapatkan air yang kemudian bisa menghilangkan dari dahaganya, dari hausnya. Akhirnya orang itu pun terbetik hatinya, tergugah jiwanya, muncul sifat kasihan dan belas kasihannya. Akhirnya dia pun berkata dalam hati kecilnya, ataukah dia berkata dalam hatinya, sungguh-sungguh anjing ini telah tertimpa rasa haus, dahaga yang amat, sebagaimana tadi telah menimpa kepadaku rasa haus, rasa dahaga yang amat. Akhirnya laki-laki itu pun turun kembali ke dasar sumur, yang kemudian dia pun memanfaatkan sepatu yang dia pakai, sepatu yang dia kenakan dia lepas, kemudian dia gunakan untuk mengambil air dari dalam sumur, yang kemudian dia pun gigit dengan giginya, dengan mulutnya, yang kemudian dengan itu dia bawa ke atas. Kemudian sampainya di atas sumur, dia pun kasihkan, dia minumkan satu air yang ada dalam sebuah sepatu tadi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaza, memberikan balasan yang luar biasa kepada seorang tadi, kepada orang tersebut. Fasyakarallahu lahu faghafaralahu. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa dari orang tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, fa'adkhalal jannah. Kemudian Allah azza wa jalla memasukkan orang tersebut ke dalam al-jannah. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimakumullah. Dalam kisah yang lain ataukah dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seseorang yang kebetulan orang itu adalah seorang wanita. Ditambah lagi ternyata status dari wanita ini merupakan wanita yang paling jelek di tengah masyarakatnya, yang merupakan sampah masyarakatnya, karena dia merupakan wanita pelacur, merupakan wanita P dan S serta K, ataukah dulu disebut dengan W, T dan S. Kemudian wanita ini pun seperti yang disebutkan dalam kisah di awal tadi, di tengah perjalanannya dia kehausan, kehabisan bekal, mencari-cari sumber air tidak ada. Akhirnya dia pun turun ke dasar sumur, seperti yang dilakukan oleh dalam kisah yang di awal tadi. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang luar biasa kepada wanita tadi. Meskipun wanita tersebut wanita yang sangat jelek pekerjaannya, sangat jelek statusnya di tengah masyarakatnya, namun karena ketulusan dan keikhlasan terkait dengan amal yang dia lakukan dalam memberikan minum kepada seekor anjing yang sangat kehausan tadi, menyebabkan dirinya diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Kemudian mendengar kisah ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang hadir ketika itu langsung bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, alana fil baha'imi ajran, apakah kami bisa mendapatkan pahala pada binatang-binatang yang ada di sekitar kami dengan kami berbuat baik kepadanya? Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam berikan jawaban bahwa pada setiap nyawa, pada setiap binatang yang bernyawa, pada setiap hati yang masih basah, itu bisa bernilai pahala bagi seseorang yang berbuat baik kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimakumullah. Dari kisah yang terjadi pada masa Bani Israel tadi, yaitu merupakan kisah yang benar, karena disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan Rasul alaihi salatu wassalam tidak menerangkan bahwa itu dusta. Bisa kita mengambil beberapa pelajaran dan beberapa faedah. Yang pertama, kisah tadi merupakan bukti dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam tatkala beliau bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang namanya jannah, surga, itu lebih dekat kepada diri-diri kalian dibandingkan tali-tali sendal kalian. yaitu maksudnya banyak jalan untuk menuju al-jannah, banyak cara untuk bisa seseorang masuk ke dalam al-jannah, sekalipun hanya berbuat baik kepada seekor binatang. Apalagi kalau seandainya dia berbuat baik kepada manusia, dan apalagi kalau seandainya dia berbuat baik kepada kaum muslimin, dan apalagi kalau seandainya dia berbuat baik kepada sama ahlu sunnah wal jamaah, satu manhaj, satu dakwah, satu akidah, tentulah pahala yang akan Allah Azza wa Jalla limpahkan kepadanya jauh lebih besar dibandingkan apa yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada seorang yang cuma memberikan kebaikan kepada seekor anjing tadi. Yang tentunya ketika kita melaksanakannya harus ikhlas lillahi azza wa jalla. Kemudian faedah yang kedua ataukah pelajaran yang kedua. Dalam hadis tadi menunjukkan semangatnya para sahabat dalam mencari ilmu agama. Dengan pula para sahabat sangat semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka miliki. Tidak cuma semangat mencari ilmu tadi saja, namun ketika diminta untuk mendakwahkan ilmunya dia tidak mau. Tidak seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka semangat talabul ilmi, namun mereka juga semangat untuk mengamalkan dan juga mendakwahkan ilmu yang telah mereka miliki. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis yang sahih berupa perintah, balighu anni walau ayah. Sampaikan ilmu syariat dariku meskipun hanya satu ayat. Karena satu ayat itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Satu ayat itu sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan nasihat, membutuhkan wejangan, membutuhkan ungkapan ataupun ucapan dari mereka-mereka yang berilmu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran selanjutnya, ketika Rasul alaihi salatu wasallam beritakan kisah dari Bani Israel tadi, tidak lain tidak bukan supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya, bisa mengambil manfaat dan faedah darinya. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh-sungguh pada kisah-kisah mereka dari kalangan Bani Israel, dari umat-umat terdahulu, terdapat pelajaran bagi mereka-mereka yang memiliki akal sehat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga dari hadis tadi bisa kita ambil pelajaran, andainya kita sebagai seorang muslim, andailah kita sebagai ahlu sunnah, andailah kita sebagai salafi, untuk tidak meremehkan ataupun malah bermalas-malasan untuk melakukan kebaikan. Karena Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Muslim dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan satu kebaikan sekecil apapun, meskipun engkau bertemu dengan temanmu hanya dengan memasang wajah yang ceria, dengan wajah yang sumringah, dengan wajah yang menyenangkan hati teman kita yang melihatnya, yang bertemu dengan kita. Sekalipun itu kebaikan yang sangat kecil, sekalipun hanya memasang wajah yang ceria, jangan sekali-kali diremehkan. Karena itu bisa jadi menyebabkan seorang masuk ke dalam jannah, bisa jadi menyebabkan seorang diampuni dosa-dosanya. Maka bagaimana lagi kalau seandainya amal kebaikan itu jauh lebih besar dari hanya sekedar bertemu dengan saudara, dengan temannya, dengan wajah yang ceria. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum, dari hadis tadi kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa terdapat keutamaan dan fadilah dari yang namanya keikhlasan. Ketika seseorang melakukan amal kebaikan didasari dengan ikhlas, maka jaminan dan pahala serta balasan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepadanya tidak tanggung-tanggung. Tidak cuma 1 juta, tidak cuma 2 miliar, tidak cuma 3 triliun, akan tapi jannah, surga dari Allah Azza wa Jalla yang isinya tidak bisa kita bayangkan. Sekian triliun, sekian miliar tidak bisa kita gunakan untuk membeli al-jannah illa man rahimahullah. Dikarenakan masuk ke dalam jannah itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.